وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas karunia Allah, limpahan rahmat dan taufik, hidayah berupa kemudahan bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Waktu, usia, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita menuntut bagi kita untuk menggunakannya sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan. Karena waktu, kesempatan, masa hidup kita ini di dunia, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah bagi hamba-hambanya yang menggunakan kesempatan hidup dia untuk beribadah kepada-Nya. Ikhwani fi din azza ya Allah wa iyyakum. Teringat tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara tentang bencana yang menimpa negeri kita. Tentunya bencana itu datang dan ditimpakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada satu penduduk negeri. Tentunya ada sebab-sebab yang menjadikan bencana itu muncul. Seorang muslim harus yakin segala bentuk kejadian, tragedi, peristiwa, musibah yang menimpa umat ini ataupun menimpa masing-masing person, masing-masing hamba, semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menjadi bagian dari ketetapan Allah Jalla wa'ala yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini di dalam satu ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fil ardh wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah satu musibah, bencana, malapetaka, kematian, sakit, kerugian, keuntungan, kebahagiaan, senang, suka, duka, dan yang lain, berbagai macam bentuk apa yang Allah timpakan kepada umat ini, pada kalian atau pada diri-diri kalian atau menimpa muka bumi ini, melainkan itu semua telah Allah Jalla wa'ala tetapkan di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz sebelum kalian diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Dan apa yang Allah tetapkan itu diiringi dengan sebab. Allah menakdirkan seorang kenyang. Tentunya sebab apa? Seorang itu bisa jadi kenyang. Seorang barakallahu fikum bisa mendapatkan harta, tentunya dengan jalan mencarinya. Barakallahu fikum. Seorang akan menjadi aman jika dia menempuh jalan-jalan yang akan bisa menyebabkan dia mendapatkan keamanan. Ada sebab yang harus diraih. Itu hukum ketetapan Allah, takdir qada dan qadar Allah. Kalau kita melihat sekarang kita dihadapkan oleh segala bentuk tragedi yang menimpa saudara-saudara kita berupa bencana musibah, baik itu gempa, tsunami, atau yang lainnya dari berbagai macam bentuk musibah. Ketahuilah ya ikhwan fiddin azzaqallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tidaklah Allah jalla wa ala menimpakan bencana malapetaka menghancurkan satu kaum, menghancurkan satu negeri, melainkan negeri dan kaum tersebut telah berbuat kezaliman. Dari mana kita tahu? Tentunya dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an. Allah jalla wa ala menyatakan atau berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Allah berfirman dalam ayat ini, dan tidaklah kami, kata Allah, menghancurkan dan membinasakan penduduk negeri tersebut, melainkan penduduknya telah berbuat kezaliman. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan satu kaum, menghancurkan satu kaum, baik itu hancurnya dengan gempa atau dengan tsunami atau dengan hujan batu dari langit atau Allah benamkan di dalam bumi ketika penduduknya itu berbuat kezaliman. Sesungguhnya hukuman Allah jalla wa ala adalah teramat pedih. Khalidin azzaqallahu iyyakum. Apa arti kezaliman? Siapa yang tahu? Acungkan. Apa arti kezaliman? Apa artinya? Tidak tahu. Nah, di sini. Apa arti kezaliman? Ya, berbuat kemaksiatan itu bagian dari kezaliman. Bagian dari kezaliman adalah berbuat apa? Maksiat. Ya, bagus. Yang lain? Hai putra putri muslim ini atau putra putra muslim ini? Muslim harus tahu apa itu zalim, agar kita tidak terjatuh dalamnya. Kenapa? Karena dia tahu ini kezaliman. Kalau tidak tahu, sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Ini pentingnya ilmu agama. Ya, menyelisihi al-haq atau kebenaran. Dan lainnya, para ulama menyatakan kezaliman itu adalah waqu'u syai'in ila ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim aku. Di antara mereka, yaitu di antara para ulama, menyebutkan bahwa pendoliman itu terdiri dari tiga, ya, terdiri dari tiga macam pendoliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah pendoliman yang terbesar, pendoliman kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ingat-ingat ya, nanti ditanya nih, langsung nih, kuliah langsung nih. Nanti mungkin sebelum kita lagi ditanya. Siapkan telinga, siapkan pikiran, ya, kecerdasan dikeluarkan kecerdasannya. Karena di sini nggak ada yang bawa buku, jadi ya, saya anggap sudah cerdas-cerdas semua. Ya. Yang ketiga, kezaliman terhadap orang lain atau saudara. Ya, saya ulang lagi. Kezaliman itu terbagi menjadi tiga atau tiga macam. Kezaliman kepada Allah, dan ini kezaliman yang terbesar. Kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman kepada orang lain. Ya. Saya rinci sekarang. Kezaliman kepada Allah yang merupakan kezaliman yang terbesar adalah ketika seorang berbuat kesyirikan kepada Allah, menjadikan bagi Allah tandingan dalam ibadahnya, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ini adalah kezaliman yang terbesar. Apa ada dalilnya, Ustaz? Ada. Dalilnya adalah dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan salah satu hamba Allah yang saleh ketika menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Bagaimana sih bentuk kesyirikan itu? Bentuk kesyirikan seorang bertawakal kepada selain Allah. Contoh salah satu kesyirikan. Percaya kepada jimat-jimat. Memakai jimat, dia meyakini bahwa jimat itu akan menyelamatkan dia dari mara bahaya. Dia menganggap, menilai, meyakini bahwa suara atau kondisi hewan yang dia lihat itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempengaruhi nasibnya, mempengaruhi rezekinya. Contoh, dia keluar dari rumah melihat kucing bertengkar. Wow. Akhirnya dia melihat, ada firasat apa ini? Ya, baru keluar rumah kok melihat kucing tengkar. Kayaknya ini, ya, kondisi lagi gak menguntungkan. Dan aku gak jadi keluar rumah, tinggal aja di rumah itu. Kenapa? Loh, kenapa gak? Ini gak kerja. Tapi aku melihat kucing tengkar. Takut saya nanti kalau saya keluar gagal, rugi nanti. Nah, gara-gara apa? Kucing. Jadi rezekinya itu digantungkan dengan kucing. Yakin dia? Ada gak masyarakat seperti ini? Ada banyak. Masuk rumah, melihat kupu-kupu terbang di lampu lampu. Lagi ada tamu, ya? Ya, itu kesyirikan, ya. Barulah dia punya salah satu kayu. Kayu ini dia dapatkan, ya, di jurang tengah hutan Kalimantan. Dia dapatkan di situ atau di dasar laut yang terdalam. Ada kayu di situ. Diambil. Ini adalah kayunya Nyai Roro Kidul. Tak simpan. Ditaruh di dompetnya. Untuk apa? Pancingan. Kalau ini dimasukkan sini, pasti nanti apa? Mancing. Ya. Mancing uang yang lain itu masuk sih. Dibawa kemana-mana. Ya, kerja dibawa, harus dibawa kemana-mana. Subhanallah, lupa dia tak bawa itu kayu, tinggalan. Dia sudah berangkat, sudah 10 kilo, balik dia. Kayu ketinggalan. Wah, bisa gak dapat uang. Balik lagi. Ini adalah kesyirikan. Kita harus mengenangkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu meninggal dalam keadaan dia telah berbuat kesyirikan dan belum sempat bertaubat, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya dan tidak akan keluar lagi selamanya. Itu dosa kesyirikan. Subhanallah. Di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah binasakan, sekian ribu orang meninggal. Ketika dilihat diteliti, ternyata di sana gudangnya kesyirikan. Banyak dijumpai ritual-ritual kesyirikan. Ritual-ritual menjadikan sesaji-sesaji untuk penunggu-penunggu lautan, penunggu-penunggu gunung, dilemparkan kepala kerbau di kawahnya, dilemparkan segala bentuk sesaji, baik itu daging ayam, baik itu daging sapi, ya, daging kambing, diarak dengan arak-arakan yang mistis, ya, dengan arak-arakan yang penuh dengan apa, ritual. Ada pembawa acaranya, ada MC-nya, ada pembaca Al-Qur'annya, ya, ada bacaan-bacaan selawatnya, dirangkai sedemikian rupa di arah, ya, dilemparkan ke lautan. Belum lagi yang memiliki sawah agar panennya itu berhasil, dia harus mempersembahkan sesaji-sesaji. Sedekah bumi, yang namanya sedekah bumi. Kalau laut, larung saji. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam dan bukan bagian dari Islam sedikit pun. Ustaz yang melakukan itu pakai sorban. Pakai sorban. Banyak orang pakaiannya kayak gini. Dia akan menipu penampilan. Amalan itu benar jika yang pertama ikhlas, dan ini adalah Allah yang menjaminnya. Yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya, apakah Rasulullah pernah melakukan hal itu? Melemparkan sesaji-sesaji ke Gunung Uhud misalnya, atau ke Laut Merah. Apakah Rasulullah pernah melakukan itu? Gak pernah, dia bilang bukan. Qarib din azzanillah wa iyyakum. Belum lagi ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Rasulullah memerintahkan sesuatu, dia tidak turun, tidak mau. Nah, itu kan Rasul. Oh, itu kan di Arab Saudi. Oh, itu kan di Jaziratul Arab. Oh, itu kan ketika zaman onta. Alasan sekarang kita ini zaman globalisasi. Sekarang kita ini hidup di zaman teknologi. Itu dulu pikirannya agama itu disesuaikan dengan zaman, ya. Agama itu mengatur kehidupan umat ini sampai hari kiamat. Umat ini harus sesuai dengan agama, bukan agama yang sesuai dengan umatnya. Itu agama nggak boleh di apa? Disesuaikan dengan zaman. Qawlin azza wa jalla. Apa kata Allah dalam ayat ini? Hati-hati mereka yang menyelisih perintah Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka satu fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah kecenderungan untuk berbuat kemaksiatan. Rasa senang ketika melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya itu fitnah. Di antara makna. Hukuman ini lebih berbahaya dibanding yang kedua, walaupun yang kedua itu mengerikan. Yang kedua hukumannya adalah auyusi bahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih, ya, berupa musibah, bencana dan yang lain. Itu tidak seberapa dibandingkan yang pertama. Kenapa? Kalau yang pertama itu hukumannya sampai dari akhir, berbahaya. Ikhwanuddin azzaallahu wa iyyakum. Maka tadi telah kita jelaskan, kezaliman jenis pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kita belajar mengenali apa itu kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan itu seperti apa? Seorang yang ngalap berkah di kubur-kubur para wali adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, hati-hati kita, karena itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sebagaimana kita dengarkan di awal tadi. Kemudian kezaliman yang berikutnya, kezaliman jenis kedua, coba ini yang warna biru, bagi biru ini, nah, ya, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Irhas. Irhas. Dari mana? Tegal. Santai, dewek ini. Nah. Irhas. Kezaliman jenis kedua apa ya? Mendolimi diri sendiri. Contohnya? Contohnya belum tahu. Kayak kita Indonesia sendiri, Indonesia. Ya, ini yang mau saya jelaskan. Belum dijelaskan. Mendolimi diri sendiri adalah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Ikhwan fiddin azzaikallahu iyyakum. Salah satu dosa besar, setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Rasulullah pernah ditanya tentang macam dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah wal ya'su min ruhillah wal amnu min makrillah. Disebutkan tiga contoh dosa besar. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, perasaan aman dari datangnya azab Allah, ya, makar Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa aman, merasa aman dari datangnya makar Allah. Apa itu makar Allah? Makar Allah bisa dicermatilah. Makar Allah itu bisa datangnya berupa bencana, musibah, malapetaka, penyakit yang mematikan, itu apa? Makar. Ikhwanul Din, azza Allah wa iyyakum, dia merasa aman. Sehingga perasaan aman ini menjadikan dia mudah untuk bermaksiat. Ya aman ini. Sumatera nggak ada gunung, nggak ada lautan istilahnya, jauh. Aman itu yang diadab itu yang dekat-dekat laut. Nah, di sini nggak ada gunung-gunung yang aktif seperti di Jawa. Aman nggak ada gempa. Nah, ini perasaan aman, jadi karena nggak ada gempa itu tenang. Merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia mudah untuk bermaksiat. Bukan untuk bermaksiat sih, tenang aja, Allah itu maha pengampun. Ini Allah menyatakan dalam Al-Quran atau dalam Bismillahirrahmanirrahim, dalam menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha itu saya pengampun. Ya, tapi ini kan dosa. Jangan maha. Nanti setelah Idul Fitri diampuni dosa-dosa itu. Manusia seperti bayi yang baru terlahir, pede sekali dia doanya diampuni atau perbuatannya diampuni, sehingga dia berbuat kemaksiatan dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan tanpa rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang demikian kondisinya. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman, masih merasa aman dari kemungkinan datangnya bencana, musibah, makar Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah timpakan di malam hari ketika mereka sedang tidur lelap. Ya, enak-enaknya tidur, telam. Gak tahu yang tahu dengan kekuatan 8 sekian. Orang kalau tidur, dia bisa sadar gak ini nanti akan ada gempa. Gempa datangnya tiba-tiba, gak bisa dideteksi. Kebanyakan itu tiba-tiba, baru tadinya orang. Allah ajar, Allah kasih peringatan. Apakah kamu masih mau perasaan dari datangnya bencana musibah Allah timpakan di malam hari ketika kalian tidur lelap? Allah menyatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka masih merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah timpakan di waktu duha? Waktu duha itu ketika matahari ya sudah naik seujung tombak, ya, jadi suasana sudah mulai anget, itu duha, sampai waktu duhur itu duha. Allah timpakan azab ketika manusia sedang bermain-main. Artinya ketika manusia sudah lalai dari mengingat Allah, sibuk kerja, manusia sibuk shopping, sibuk belanja, olahraga. Artinya hal-hal yang melalaikan sudah. Ya. Jarang dan mungkin hampir-hampir tidak ada seorang olahraga pun yang berzikir kepada Allah. sambil kirim bola sambil astagfirullah. Gak mungkin. Atau belanja, bapak-bapak, gak mungkin. Lalai dia dari melihat Allah Subhanahu wa taala ketika itu Allah timpakan azab. Tsunami di Aceh terjadinya pukul berapa itu? Pagi. Jam 8 kurang lebih atau jam 9. Manusia sibuk kerja. Ya. Tiba-tiba datang di sebelumnya gempa. Kemudian enggak lama kemudian laut, air laut sudah naik. Dan ikhwani fiddin azzalallahu iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'mal makrallah illa al-qaum khasirun. Apakah kalian masih merasa aman dari azab Allah? Tidaklah orang yang merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin azzalallahu iyyakum, hati-hati kita terhadap dosa kita. Jangan kita merasa aman dari azab Allah. Jangan kita mudah untuk meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini masih muda. Nanti paling kalau sudah usia 60-an baru saya mau rajin masjid. Iya, kalau sampai 60 ya. Kematian seorang itu tidak ada yang tahu. Nah. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bencana demi bencana harus menjadikan kita pelajaran di dalamnya. Kenapa Allah Jalla wa'ala menimpakan sedahsyat itu? Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua penduduk yang ada di situ, padahal di dalam penduduk itu ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang takwa, ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua melakukan kesyirikan. Ada orang yang rajin ke masjid. Ada seorang ibu yang muslimah, salihah. Ada anak kecil, ada anak masih bayi. Kenapa harus diazab, diduga harus ditimpakan bencana neraka seperti itu? Mungkin ada yang bertanya. Ketahuilah ya ikhwan, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, bahwa musibah ketika Allah turunkan, ketika Allah timpakan, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan secara rata, tidak pandang bulu, enggak kemudian dipilih-pilih. Punya dia diselamatkan ini, dia memang orang soleh. Atau seorang terlalu percaya diri kalau dia selamat dari azab itu adalah berkat kesolehannya. Saya ketika terjadi gempa, saya mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika itu berkat cahaya, aku semua memang doa itu akhirnya dia. Mengatakan bahwa seorang doa itu yang menyelamatkan dia. Ya, dia karena mungkin ditakdirkan oleh Islam. Ikhwan fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Takutlah kalian dengan sebuah adab Allah Subhanahu wa taala, bencana musibah malapetaka yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian saja. Tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat saja. Takutlah kalian. Sehingga orang itu diazab neraka sempurna. Lalu bagaimana nanti ketika dibangkitkan oleh Allah? Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ikhwanuddin azzaqallahu wa iyyakum, di antara sebabnya juga Allah timpakan azab itu secara merata dikarenakan sudah tidak ada upaya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kemaksiatan sudah merajalela dan mayoritas manusia ketika itu mendukung kemaksiatan itu, ya, tidak ada upaya untuk menasihati. Orang yang mau menasihati disalahkan. Ya. Sekarang rakyat penduduk di negeri kita ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Terus terang, budaya kita itu warisan siapa? Budaya kita itu warisan siapa? Kalau di Palembang itu warisan Sriwijaya. Sriwijaya itu agamanya apa? Buddha apa itu? Kok tahu kalau Buddha? Rupinya apa? Ya kira-kira gak boleh. Jawaban kita karena ditanya Allah, walataku malai sarakabili, jangan kita berucap kalau kita tidak punya ilmu, kira-kira. Nah, gak boleh. Ini urusan agama ya. Urusan kedokteran aja harus ada ilmunya. Kalau sakit panas itu obatnya apa? Sakit panas itu obatnya adalah minum 5 gelas ya, air dingin. Kan itu panas, harus jawab dengan dingin. Kamu dari mana? Ya, dari minatnya aja. Tapi gak apa-apa. Boleh gak? Gak boleh, dokter, para dokter. Dokter itu mahal sekolahnya. Ini enak sendiri, enak-enaknya ya, 15 ya, dari kulkas yang dingin. Kalau bisa ada SS-nya dingin, minum ya. Gak boleh. Itu urusan kedokteran. Urusan bangunan juga begitu. Gimana caranya kalau bangunan ini biar kuat? Tiap jengkal kasih besi. Nanti kamu semen sekian sekian, ya kuat, tapi berlebihan. Yang bicara adalah orang yang tidak punya dasar ilmu bangunan, sehariannya mungkin jual bakso. Ngomong tentang bangunan ya, ini orang mau bikin rumah, disarankan seperti itu, gimana dia akhirnya? Marah. Kenapa? Bukan bidangnya, kan gitu ya. Sama dengan ini urusan agama ya, gak boleh kita menjawab kalau gak punya dasar ilmu. Dasar ilmu itu dari mana kalau agama? Al-Quran, Sunnah ya, dan apa yang disebutkan oleh Rasul. Secara garis besar atau global ya, agama Sriwijaya itu bukan agama Islam ya, ya. Itu budaya di sini. Kalau di Jawa macam lain, ya, macam lain ada banyak kajian di situ. Artinya budaya selain budaya dari Islam. Kalau agama Buddha atau agama Hindu itu memiliki banyak dewa. Dewa itu Tuhan. Banyak. Langit ada dewanya, gunung ada dewanya. Sungai ada dewanya, ya, ya. Nah, berarti Tuhannya banyak. Ini yang namanya kesyirikan. Kalau di dalam Islam, agama, ya, Islam, Allah itu satu. Siapa yang bisa menyebutkan dalil Allah itu satu? Maju, ya. Kul huwallahu ahad. Gampang dalilnya. Katakan bahwasanya Allah itu satu, tidak bermilah. Allah tidak punya anak dan Allah itu tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Allah satu. Ikhwani fiddin azzaqallahu iyyakum, kembali lagi kepada budaya tadi. Bangsa Indonesia itu sangat kaya budaya. Apa pun budayanya, kalau itu warisan dari leluhur, dijunjung tinggi, ya. Jangan dihilangkan, ini budaya. Budaya Indonesia ternyata budayanya adalah ritual-ritual kesyirikan. Dipromosikan, diiklankan, dibiayai, diresmikan, dijadikan sebagai ajang-ajang, ya, acara-acara tertentu, momen-momen tertentu, momen ulang tahun, momen hari jadi, kah, di situ ada ritual-ritual kesyirikan. Na'udzubillah. Sehingga yang demikian inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memandang ini kemungkaran, malah dia apa? Dibudayakan. Sehingga tidak ada namanya amar ma'ruf. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza ra'aital munkar atau ya ayuhan nas, innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruh aw syagga an ya'ummahumullahu bi'iqabih." Sesungguhnya manusia apabila dia melihat kemungkaran di hadapannya, lalu dia tidak berupaya untuk merubahnya, tidak berupaya untuk mencegahnya. Dia tahu kemungkaran terjadi di kamarnya, temannya minum khamr dibiarkan. Dia tahu kemungkaran terjadi di keluarganya, saudaranya memiliki jimat-jimat, atau di dalam rumahnya sekian banyak tempelan-tempelan dari kain kafan. Wah, di situ tempel, situ kain kafan dilipat-lipat, ternyata di dalamnya ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, ya. Di atas pintu, di bawah tempat tidur, di situ ada keris-kerisnya, tiap malam Jumat dimandikan dengan air kembang, ya, untuk kesyirikan. Tapi dibiarkan, ini budaya. Jangan, itu warisan kakekmu. Kakekmu dulu seorang patih, sakti, itu sering bawa keris itu, ya, keris itu untuk melindungi kita dari kejahatan. Nah, ketika kemungkaran yang demikian dibiarkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au syakka an ya'ummahumullahu bi'iqabih," maka dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab-Nya secara merata. Ya. Secara merata. Qaluddin azzaallahu yakum, maka bersyukur kita ketika kita di tempat ini ada kajian-kajian Islam, ya, mengingatkan kita dari dosa-dosa, hati-hati. Jangan alergi dengan belajar Islam. Kita ini seorang Muslim, ngaku Muslim, ngaku umat Nabi Muhammad, ternyata ketika dibacakan Al-Quran gatal telinganya. Ketika datang pengajian, panas pantatnya, gelisah, lama sekali itu setan, ya. Tapi ketika dihadapan bioskop, dihadapan televisi, melihat berbagai macam itu masih ada tuh, enak. Tadi pengajian susah banget, tersiksa, ruangan dingin jadi panas. Wah, ini hati-hati, ya. Dia ketika duduk di majelis, ya, diganggu oleh syaitan, dibayang-bayangin, tutup telinga. Muslim harus cinta kepada Al-Quran. Muslim harus cinta kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu kita cintai, maka dengan itu kita akan cinta ajaran-ajaran Islam. Bukan cinta kepada agama-agama kebohongan. Ikhwan fillah azzaallahu iyyakum, terlalu banyak permasalahan agama yang belum kita ketahui, yang itu adalah tanggung jawab kita sampai mati. Maka dari itu, ya, banyak-banyak kita berdoa, kemudian beramal saleh, lalu kemudian banyak-banyak kita mendengarkan kajian-kajian yang di situ dibahas Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Jangan takut, ya, hidup miskin gara-gara belajar agama. Jangan takut. Jangan takut kelaparan gara-gara belajar agama. Nah, jangan takut. Kenapa? Rezeki itu jujur dari Allah. Burung sekecil itu aja bisa dapat rezeki. Ya. Nah, apalagi kita yang sudah dikasih otak, kasih tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan antum semuanya, banyak-banyak kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar kita mengenali mana itu kebenaran, mana itu kebatilan, agar kita mengenali mana itu kesyirikan, mana yang bukan, agar kita mengenali mana itu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul dan mana amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadikan kita tersadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sekarang masih sayang kepada kita. Masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah tampakkan kepada kita berbagai macam bentuk tragedi dan peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, fa'tabiru ya ulil absar, menjadikan pelajaran wahai orang-orang yang melihat, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih. Segala bentuk tragedi itu di situ, di balik itu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bertobatlah kepada Allah dengan segera agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita mati, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan khusnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanallah.